Ahado kasalahan nahu bae, ahado kasalahan nahu bae, sampai nirohami mengingkari janji, ahado kasalahan nahu bae. Dapat ni para cinta angan-angan.